نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعًا. Masih melanjutkan pembahasan salatut tatawwu, yakni mengenai salat-salat sunnah yang disyariatkan. Masuk bab baru. Qala hafizahullah babun fi salatid duha. Bab mengenai salat duha. I'lam ayyuhal muslimu annahu qad waradat fi salatid duha ahaditsu katsira. Ketahuilah wahai muslim, sungguh telah datang mengenai salat duha beberapa hadis yang banyak. Minha ma fi sahihain, di antaranya hadis di dalam dua sahih yaitu Al-Bukhari dan Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, awsani khalili Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di salatin. Halaman 139. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, telah mewasiatiku kekasihku yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di salat dengan tiga perkara. Apa isi wasiat beliau kepada Abu Hurairah? Satu, siyami salasati ayyamin min kulli syahr, berpuasa tiga hari di setiap bulannya. Yani tentunya bulan-bulan Qamariyah. Sunahkan di situ puasa dalam sebulan tiga hari. Ini wasiat Nabi kepada Abu Hurairah yang pertama, untuk puasa tiga hari tiap bulannya. Harinya bebas, tanggal berapapun bisa, tetapi yang paling utama yaitu di ayyamul bidh, 13, 14, 15, itu yang paling utama, tanggal 13, 14, dan 15 di tiap bulannya dari bulan-bulan apa? Qamariyah. Jika tidak bisa di hari-hari tersebut, bisa di hari-hari yang lainnya. Wasiat yang kedua yang merupakan syahid, waraq atai duha. Wasiat yang kedua adalah dua rakaat duha. Nah, jadi wasiat oleh Nabi Abu Hurairah untuk menjaga dua rakaat duha. Yang ketiga, wa an utira qabla an anama, dan untuk aku salat witir sebelum aku tidur. Terkait wasiat yang ketiga ini telah kita singgung dalam pembahasan salat witir, bahwa salat witir itu yang afdal dikerjakan di akhir malam. Tetapi bagi orang-orang yang khawatir tidak bisa bangun di akhir malam, maka dikerjakannya di awal malam. Ya, semisal bisa dikerjakan sebelum tidur. Sebelum tidur. Ya, itu telah kita singgung hadis ayyukum khafa alla yaquma min akhiril lail falyusir thumma liyarqud. Siapa dari kalian yang khawatir tidak bisa bangun di akhir malam, maka hendaknya dia witir kemudian dia tidur. Nah, secara khusus para ulama terangkan kenapa Abu Hurairah diberi wasiat yang demikian, karena beliau adalah sahabat yang mengkhususkan diri untuk menghafal hadis-hadis Nabi, sehingga digunakan malam beliau untuk memurojaah, mengulang ilmu, mengulang hadis yang dia telah hafal, yang beliau telah hafal. Sehingga bisa dikatakan tidurnya Abu Hurairah itu parut. Maka diwasiati oleh Nabi, witirlah sebelum tidur. Nah, Qanifiddin rahimakumullah, bagi seorang yang sudah berwitir sebelum tidur, kemudian ternyata Allah takdirkan bisa bangun sebelum subuh, masih dia dapati akhir malam, apakah boleh salat malam, salat tahajud? Jawabannya boleh. Jadi walaupun sudah witir, boleh kemudian salat malam, salat tahajud. Tapi tidak perlu mengulang witir lagi. Ya, cukup dia salat 2 rakaat salam, ingin tambah lagi 2 rakaat salam, tambah lagi istirahat. Karena hadis Nabi, "Ij'alu akhir salatikum bil-lail witran." Jadikanlah terakhir dari salat malam kalian adalah witir. Perintah Nabi ini perintah yang bersifat istihbab, sunnah yang baik, yang utama. Jadi yang utama orang sholat malam dulu 2 rakaat, lalu ditutup dengan apa? Witir. Tetapi tidak menunjukkan ya tidak bolehnya seorang sholat setelah witir. Kalau sudah witir kemudian ingin sholat boleh. Dan Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam pernah mengerjakan sholat 2 rakaat setelah witir. Nah, jadi sekali lagi bagi orang yang khawatir tidak bisa bangun di akhir malam, dia witir sebelum tidur. Dia witir di awal malam. Kemudian jika ternyata dia bisa mendapatkan akhir malam sebelum subuh, ingin sholat malam, diperbolehkan. Berikutnya, qala hafizahullah wa fi hadis Abi Sa'id an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yusalli adh-dhuha hatta naqula la yad'uha ويدعها حتى نقول لا يصليها. Dalam hadis Abu Sa'id bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu mengerjakan salat duha hingga kami mengatakan beliau tidak meninggalkan salat duha sama sekali. Artinya ketika Nabi mengerjakan salat duha, betul-betul beliau jaga. Sampai-sampai sahabat ketika melihat mengatakan Nabi tidak meninggalkan salat duha. Wa yaja'uha, dan Nabi juga pernah meninggalkan salat duha hatta naqula la yusalliha, hingga kami mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak lagi salat duha. Maka berdasarkan hadis ini menunjukkan perbuatan Nabi di dalam mengerjakan salat duha, bahwa pada sebuah kondisi beliau jaga salat duha. sehingga sampai-sampai sahabat yang melihat beliau, Nabi senantiasa jaga. Nabi tidak meninggalkan salat duha. Tapi datang kondisi yang lain di mana Nabi meninggalkan salat duha. Tinggalkan ada beberapa waktu sampai yang melihat beliau mengatakan Nabi tidak lagi mengerjakan salat duha. Maka berdasarkan hadis-hadis tersebut ini tadi dua, para ulama kemudian barakallahu fikum terjadi khilaf ya, mengenai mana yang lebih utama menjaga salat duha dalam artian terus dikerjakan atau melaksanakan salat duha ya, dengan pelaksanaan sebagai Nabi ya, dikerjakan kemudian juga kadang ditinggalkan, kerjakan, tinggalkan. Adapun terkait disyariatkannya, disunahkannya salat duha ulama, maka tidak ada permasalahan, tidak ada khilaf. Perbedaan di sini terkait yang lebih utama bagi seseorang ketika ingin mengamalkan salat duha itu bagaimana. Apakah dijaga terus tanpa ditinggalkan sama sekali kecuali ada uzur yang betul-betul syar'i, atau memang secara menyengaja terkadang dikerjakan, terkadang tidak. Sebagian ulama berpendapat tadi, yang lebih utama sebagaimana prakteknya Nabi bahwa sholat duha dikerjakan dalam kondisi terkadang dia kerjakan, terkadang dia tinggalkan. Nah, tetapi wallahu a'lam bissawab, yang rajih dalam masalah ini bahwa siapa yang memang mampu untuk melakukan sholat duha secara mudawamah, terus-menerus dijaga, iqamah, itu yang lebih utama. Itu yang lebih utama dengan dalil hadis Abu Hurairah tadi. Ya, awsani khalili bisalat. Kekasihku Rasulullah mewasiatiku dengan tiga. Ini menunjukkan agar amal tadi kontinu dikerjakan. Sebagaimana puasa tiga hari tiap bulan, kontinu dikerjakan. Sebagaimana sholat witir, kontinu dikerjakan. Maka demikian pula dua rakaat duha, salat duha kontinu dikerjakan. Adapun terkait praktek Nabi bahwa terkadang beliau meninggalkan, jawabannya adalah ini perkara yang barakallahu fikum memang sudah menjadi perkara yang terkadang diperbuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, meninggalkan suatu amalan yang afdhal dalam rangka agar tidak difahami oleh umat sebagai sebuah kewajiban. Sebagaimana salat tarawih. Ya. Beliau contohkan salat tarawih berjamaah di masjid, tetapi kemudian beliau tinggalkan. Kenapa? Khawatir akan diwajibkan kepada umat. Sebagaimana ya bersiwak ketika wudu. Ya, beliau urungkan memerintahkan bersiwak karena apa? Khawatir akan diwajibkan sehingga apa? Memberatkan umat. Namun demikian. Jadi yang rajin wallah a'lam, siapa yang memiliki kemampuan untuk bisa istiqamah mudawamah terus menerus mengerjakan salat duha, itu yang lebih utama, itu yang lebih utama ya, berdasarkan wasiat Nabi kepada Abu Hurairah. Adapun terkait Nabi terkadang meninggalkan, jawabannya tadi telah kita singgung bahwa yang demikian itu memang terkadang diperbuat oleh Nabi meninggalkan suatu amal yang utama ya, karena dalam rangka agar tidak ya dipahami sebagai sebuah amalan yang wajib oleh umat. Kemudian selanjutnya qala hadirullah wa aqallu salati dhuha raka'atan. Paling sedikit salat duha adalah 2 rakaat. لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة الذي ذكرنا قريبا ورقعتي الضحى. Berdasarkan sabda Nabi pada hadis Abu Hurairah yang kami telah sebutkan baru saja. Ya, wasiat Nabi ورقعتي الضحى, 2 rakaat. Jadi minimal 2 rakaat. Dan juga wali hadis Anas, berdasarkan hadis Anas juga, man qa'ada fi musallahu hina yansarifu minas subhi siapa yang duduk di tempat sholatnya ketika dia selesai dari sholat subuh, hatta yusabbiha rak'atayn duha, dia tetap duduk di tempat sholatnya itu, yaitu di masjid tersebut, hingga dia mengerjakan sholat dua rakaat duha. Ini menunjukkan setelah subuh dia tetap duduk di situ, ya, sampai datang waktu sholat duha. Ya, kemudian dia sholat dua rakaat duha, la yaqulu illa khairan, dia tidak mengucapkan kecuali kebaikan, maka keutamaan yang akan dia dapatkan dengan amal tersebut, ghufirat lahu khotoyahu, diampuni bagi dia kesalahan-kesalahannya, ya, dosa-dosanya, wa in kanat aktsara min zabadil bahr, meskipun dosa-dosanya itu lebih banyak dari buih di lautan. Nah, terkait salat yang dikerjakan seseorang dua rakaat duha yang bersambung dengan amalan salat subuh berjamaah, artinya salat subuh berjamaah di masjid, kemudian dia sambung amalan ini dengan dia berzikir di masjid tersebut sampai matahari terbit dan meninggi, kemudian dia salat dua rakaat duha. Nah, ini memang sebuah amalan yang barakallahu fikum sangat utama, disebutkan di dalam hadis bahwa keutamaannya seperti seorang berhaji atau berumrah secara sempurna. Ya, seperti orang mengerjakan haji atau umrah secara sempurna. Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, "Man shalla shalat as-subhi fi masjidin jama'atan yathbutu fihi hatta yusalli sabhat ad-duha kana ka ajri hajjin aw mu'tamirin tamman hajjuhu fa hajjatuhu wa umratuhu." Siapa salat subuh di masjid secara jamaah, kemudian dia tetap tinggal di situ, di masjid tersebut, sampai dia bisa sholat sunnah duha, maka bagi dia seperti pahala orang yang haji atau orang yang umrah, yang sempurna hajinya dan umrahnya itu. Jadi bagi seorang yang memang tidak memiliki kepentingan, ya, setelah subuh dia ada waktu memang senggang, lapang, disenangi untuk dia mencari, mengejar fadilah ini, keutamaan ini. Jadi setelah subuh, dia tetap tinggal di masjid tersebut untuk zikir, doa, baca Quran. Sehingga datang waktu duha, yaitu matahari telah terbit dan meninggi seukuran tombak. Dia kemudian salat dua rakaat duha. Maka fadilahnya tadi telah kita baca. Bagaimana kalau saya berhadas? Ya. Jawabannya, keluarnya seseorang dari masjid dengan udzur hadas tadi untuk bertoharah itu tidak menghalangi dari keutamaan tadi. Ya, karena keluarnya itu dengan udzur. Ketika menunggu dia buang angin misalkan, atau dia ingin buang air kecil, laba, ya, dia keluar, menunaikan hajat, kemudian wudu, kembali masuk. Kembali masuk ke masjid, dan demikian tetap dihukumi bahwa dia berdiam diri di masjid tersebut sampai terbitnya matahari. Ya. Selanjutnya qala hafizahullah wa aktsaruha samani raka'atin. Paling banyak dari sholat duha adalah 8 rakaat. Lima rawat Ummu Hani, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ummu Hani radhiyallahu anha, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'am al-fath shalla 8 rakaat subhat ad-duha. Rawahu al-jama'ah. Jadi Ummu Hanif radhiyallahu anha meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam di tahun Fathu Makkah, yaitu ketika dibukanya kota Makkah, beliau sholat 8 rakaat dari sholat duha. Wali Muslimin an Aisyata, dan juga diriwayatkan Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, kana yusalli dhuha 4 rakaat. Dahulu beliau salat duha 4 rakaat, wa yazidu masyaallah. Kemudian Nabi menambahi salat duha itu dari yang tadi 4 rakaat ya kan. Kemudian beliau menambahi ya masyaallah, sesuai apa yang dikehendaki oleh Allah. Ini tambahan. Maka dari hadis tersebut seolah-olah bahwa tidak ada batasan paling banyak daripada sholat duha, ya. Tetapi wallahu a'lam, keumuman daripada lafaz hadis tadi bahwa Nabi menambahi dari 4 tersebut, masya Allah, sesuai apa yang Allah kehendaki. Tentunya kita gabungkan dengan hadis yang lainnya bahwa ternyata maksimum disebutkan terkait sholat duha adalah dalam hadis yang lain disebutkan ada 12 rakaat. 12 rakaat. Saya bacakan hadis yang menunjukkan ya sholat duha sebanyak 12 rakaat. Hadis dari sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu. Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, "Man shallat duha rak'atain lam yuktab minal ghafilin." Siapa yang salat duha 2 rakaat, dia tidaklah dicatat sebagai orang yang lalai. "Wa man shalla 4 kutiba minal 'abidin." Siapa yang salatnya 4 rakaat, dia dicatat sebagai seorang abid, ahli ibadah. "Wa man shalla 6, dan siapa yang salat 8 atau 6, kufiya dzalikal yaum, akan dicukupi untuknya harinya itu." Nah, subhanallah, dapat jaminan dari Allah bahwa dia akan dicukupi di harinya itu. "Wa man shalla 8, dan siapa salat 8 rakaat, katabahullahu minal qanitin, Allah akan mencatat dia termasuk hamba-hamba Allah yang qanitin, ya, yang terus-menerus ibadah kepadanya." "Wa man shalla 15 rakaatan," dan siapa yang salat 12 rakaat, "banallahu lahu baitan fil jannah, Allah akan bangun untuk dia sebuah rumah di surga." Nah, ini menunjukkan bagaimana jumlah terbanyak dari salat duha adalah 12 rakaat. Baik, ini mengenai jumlah rakaatnya. Sehingga yang dimaksudkan tadi hadis Aisyah, kemudian Nabi menambahi dari 4 rakaat tersebut apa-apa yang Allah kehendaki, maksudnya ditambah-ditambah ya, sampai kepada jumlah 12. "Wa waktu salati dhuha yabtadi'u min irtifai syams ba'da turu'iha qabla rumhin wa yamtaddu ila qubaydi zawal." Waktu salat duha itu dimulai dari setelah terbitnya matahari, yang kemudian matahari meninggi seukuran tombak. Meninggi seukuran tombak, yang ini kalau diperkirakan sekitar 15 menit setelah terbitnya matahari. Jadi begitu matahari terbit, ya tunggu 15 menit setelahnya. Nah, itu waktu di mana matahari telah meninggi seukuran tombak. Kira-kira. wa yamtaddu ila qubaydil zawal, dan waktu duha ini terus memanjang sampai mendekati tergelincirnya matahari. Ai waqti qiyamish syams fi kabad fi kadibis sama', itu waktu matahari tegak di tengah langit. Wal afdalu an yusalli idza ishtadda al-har, waktu paling utama untuk seorang sholat ketika panas itu telah menyengat, panas matahari telah menyengat. Jadi waktu duha itu yang lebih utama ketika sudah mau siang. Ya, idza ishtadda al-har, apabila panas itu mulai menyengat. Bukan di awal waktu, tapi di akhir-akhir waktunya. Berdasarkan hadis, salatul awwadina hina tarmidul fisal, salatnya orang-orang yang bertaubat kepada Allah, yaitu ketika anak-anak unta itu mulai kepanasan. Rawahu Muslim. Ay hina tahma ar-ramda, itu ketika pasir itu panas, fatabrukul fisalu min syiddatil har, sehingga anak-anak unta itu menderun ya karena panas yang sangat tersebut. Nah, jadi barakallahu fikum, itu waktu yang afdal. Ya, misalkan pukul 11:30 gitu kan. Di mana waktu sudah panas. Nah, bagaimana dengan tadi hadis yang menunjukkan yang setelah subuh? Jawabannya itu kan karena bersambung pula amalannya dengan salat subuh berjamaah. Artinya kenapa ada fadilah yang besar ya dikerjakan di awal waktu tadi? Itu karena bukan semata-mata salatnya itu tadi, tetapi bersambung dengan amalan apa? Salat subuh berjamaah, kemudian tetap di masjid, berzikir kepada Allah, kemudian disambung dengan salat dua rakaat duha di awal waktu tadi. Maka fadilahnya seperti amalan haji, amalan umrah yang sempurna. Tapi kalau bersendirian semata-mata duha saja, yang paling afdalnya kapan? Di siang tadi. Jadi di saat matahari telah memanas, panas, telah terik. Jadi, selesai dengan ini pembahasan salat duha. Babun fi sujud tilawah, bab mengenai sujud tilawah. Wa min as-sunnah sujud tilawah, termasuk perkara yang sunnah yaitu melakukan sujud tilawah. Sunniya bidzalik min idafati al-musabbib lis-sabab, dinamakan demikian ya karena termasuk penyandaran sesuatu yang menjadi sebab kepada sebab. Artinya disebut sujud tilawah. Kenapa? Karena sujud tersebut disebabkan karena seorang ya bertilawah Al-Quran. Bertilawah Al-Quran, dengan sebab itu disyariatkan sujud. Maka dikatakan li'anna tilawata sababuhu, karena membaca Quran itu adalah sebab disyariatkan sujud tadi. Fahuwa sujudun syara'ahu Allah wa rasuluhu ubudiyatan inda tilawatil ayat istima'iha. Sujud ini adalah sujud yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya sebagai bentuk peribadahan ya ketika membaca ayat-ayat dan ketika mendengarkan ayat-ayat Al-Qur'an. Taqarruban ilaihi subhanahu, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Wa khudu'an bi'azamatih, tunduk dengan keagungan Allah. Wa tazallulan baina yadayh, dan sebagai bentuk penghinaan diri kepada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. ويسمى سجود التلاوة للقارئ والمستمعين. Disunahkan sujud tilawah ini untuk yang membaca dan untuk yang mendengarkan bacaan Quran. Waqad ajma' al-ulama 'ala mashru'iyyatihi, dan sungguh para ulama ijma' ya bersepakat akan disyariatkannya sujud tilawah ini. Qala Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد معه حتى ما يجد أحدنا موضعا لجبهته. متفق عليه. Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan atas kami sebuah surat yang di dalam surat itu ada ya tempat ayat sajdah. Ya, terdapat pada surat tersebut ayat sajdah. Fayasjudu, maka Nabi sujud pada ayat tersebut. Wa nasjudu ma'ahu, dan kami pun sujud bersama beliau. Sampai-sampai salah satu dari kami tidak mendapati tempat untuk keningnya. Muttafaqun alaih. Artinya kan sedang majlis. Sedang bermajlis, Nabi membacakan surah. Nah, di dalam surah itu lewat ayat sajdah. Rasul sujud, kemudian para sahabat pun ikut sujud. Sehingga tidak mendapati untuk keningnya tempat. Nah, pada kondisi demikian, ya, ulama menyebutkan, ya, seorang sujud di punggung saudaranya, ya. Jadi ketika seorang tidak ada tempat, tidak ada sujud di situ, pada punggung saudaranya. Tapi kalau masih ada tempat, walaupun apa, mana ya tetap di lantai. Betul-betul tidak ada tempat, ya di punggung saudaranya. Sisi pendalilan dari hadis tadi jelas bahwa Nabi sebagai yang membaca sujud dan para sahabat sebagai yang mendengarkan istani pun ikut sujud. Ini menunjukkan syariat sujud tilawah bagi yang membaca dan bagi yang mendengarkan. Qala al-Imam al-Allamah Ibn al-Qayyim rahimahullah, wa mawadhi'u sajadat akhbarun wa awamir. Tempat-tempat ya yang di situ ada ayat sajdah berisi akhbar, berisi berita-berita, wa awamir, dan berisi perintah-perintah. Maksudnya berita apa? Maksudnya perintah apa? Maksudnya khabarun minallahi an sujudi makhluqatihi lahu umuman aw khususan. Yaitu pemberitaan dari Allah mengenai sujudnya makhluk-makhluknya terhadap Allah atau untuk Allah, baik secara umum ataupun secara khusus. Ya, jadi dari ayat-ayat yang di situ terdapat ayat sajdah dari Al-Qur'an, bacaan ayat tadi isinya imma berupa khabar wa imma berupa perintah. Maksudnya khabar apa? Khabar di situ adalah ayat tersebut Allah kabarkan terkait sujudnya makhluk-makhluk Allah kepada Allah. Berisi kisah tentang itu gitu, khabar tentang itu. فَسُنَّ لِلْتَالِي وَالْسَامِ أَنْ يَتَشَبَّهْ بِهِمْ عِنْدَ تِلَوَاتِهِ آيَةَ السَّجْدَةِ أَوْ سِمَعِهَا. Maka disunahkan bagi yang membaca atau bagi yang mendengarkan bacaan tersebut untuk dia menyerupakan diri dengan mereka. Kisah tadi, ya kan, di dalam ayat tadi kan Allah kabarkan tentang makhluk yang sujud ini. Nah, kita disunahkan bagi yang membaca, bagi yang mendengar untuk menyerupakan diri dengan mereka ketika membaca ayat tersebut, ya ayat yang padanya ada sajidah, atau ketika mendengarnya. Ini terkait yang berisi khobar. Ya, isinya khobar. Nah, kenapa kita sujud? Karena dalam rangka kita menyerupakan diri dengan mereka. Kalau hamba-hamba Allah tadi itu sujud, kita pun sebagai yang membaca itu ikut sujud, menyerupai mereka. Wa ayatul awamir, adapun ayat-ayat yang di situ berisi perintah, ay allati ta'muru bisujud, yang di situ ada perintah untuk sujud, di tariqil aula, yang tentunya lebih utama memang untuk kita sujud karena isinya terkait perintah untuk sujud. Ya. Seperti akhir surat Al-Alaq ya kan, wasjud waqtarib. Sujudlah dan mendekatkan diri kepada Allah. Berisi apa? Perintah di situ. Maka tentu lebih utama, memang lebih utama untuk seorang sujud yang khabar saja, yang berisi khabar saja kita sujud, apalagi yang memang ada perintah di situ. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an idza qara'a ibnu Adam as-sajdata fa sajada i'tazala asy-syaitanu yabqi yaqul ya wailah umira Adamu bis-sujudi fa sajada falahu al-jannah wa umirtu bis-sujudi fa abaitu fali an-nar. Rawahu Muslim ibn Majah. Rasulullah bersabda, apabila ibnu Adam membaca ayat sajdah, kemudian dia sujud, Maka syaitan menyingkir seraya menangis. Syaitan berkata, duhai celaka, Adam diperintahkan untuk sujud, maka dia sujud. Maka bagi dia jannah, bagi dia surga. Sementara aku diperintah untuk sujud, kemudian aku enggan, maka untukku api neraka. Hadis riwayat Muslim dan Ibnu Majah. Ini menunjukkan keutamaan dari sujud tilawah. Ya. Wa yushra'u sujud tilawah fi haqqil qari' wal mustami'. Yang disyariatkan sujud tilawah adalah si yang membaca, qari', dan mustami', si yang mendengar. Mustami' itu siapa? Wa huwa alladhi yaqsud al-istima'a lil qira'ah. Yaitu seorang yang memang bermaksud mendengarkan bacaan. Yang mustami' itu maksudnya orang yang menyengaja mendengarkan bacaan. Itulah yang disyariatkan untuk sujud tilawah. Wa fi hadis Ibnu Umar, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra alaihi surah fiha sajdah fa yasjud wa nasjud ma'ahu. Dari waktu di hadis yang sama. Ya, Rasul sujud, kami pun sujud. Fafihi dalalatun ala masyru'iyyati sujudi al-mustami. Maka hadis tersebut adalah dalil ya atas disyariatkan sujud bagi yang mendengarkan Al-Qur'an secara sengaja, mendengarkannya dengan sengaja. Wa ammat sami', adapun sami', siapa sami', yang dia cuma dengar ya, alladhi lam yaqsud al-istima', tetapi dia tidak bermaksud mendengarkan. Dia tidak bermaksud mendengarkan. Ya, semisal misalkan seorang sedang di sini, kemudian ya di balik sana ada orang yang membaca Quran. Yang di sini dia mungkin sedang aktivitas sendiri, apakah zikir ataukah membaca. Tapi kan dia dengar suaranya, bacaan orang tersebut dia dengar, tapi dia tidak memaksudkan untuk mendengarkan bacaan tersebut. Fala yushra' fi haqqihi sujud tilawah. Maka bagi dia tidak disyariatkan sujud tilawah. Dalilnya apa? Dalilnya lima rawa al-Bukhari, berdasarkan riwayat Imam Bukhari, anna Utsman marra biqari'. Sahabat Utsman radhiyallahu anhu melewati seorang qari. Yaqra' sajdatan. Si qari tersebut sedang membaca ayat yang di situ ada sajdah. Liyasjuda ma'ahu Utsman. Memang sengaja dibaca agar sahabat Utsman ikut sujud bersamanya. Padahal dia sujud, ternyata sahabat Utsman tidak sujud. Waqal, kemudian dia mengatakan kenapa tidak sujud. Innama sajdatu ala manistama'a. Hanya saja sujud itu bagi orang yang sengaja mendengarkan. Baik, waruya zalika an ghairihi minas sahabah. Juga diriwayatkan yang semisal ini dari sahabat yang lainnya. Nah, jadi yang membaca atau yang menyengaja mendengarkan bacaan tersebut. Wa sajadatu tilawah fil Qur'an, ya, tempat-tempat yang di situ ada ayat sajdah di dalam Al-Qur'an, fil A'raf wal Ra'd wal Nahl wal Isra wa Maryam wal Hajj wal Furqan wal Naml wa Alif Lam Mim Tanzil wa Hamim sajdah wal Najm wal Inshiqaq wa Iqra' bismi Rabbik, yang mana di mushaf kita sudah ada tanda di situ, ya kan? Kalau itu adalah ayat sajdah, sehingga mudah, insyaallah tidak perlu menghafal secara khusus posisi-posisi tersebut. Tinggal ketika kita lewat tanda tersebut, selesaikan ayat, kemudian kita sujud di situ. Wa fi sajdati shad, sementara pada surat shad, khilafun bainal ulama, terjadi khilaf di situ para ulama, hal hiya sajdatu syukrin atau sajdatu tilawah. Apakah syariat sujud pada surat shad itu dalam rangka sujud syukur atau sujud tilawah? Nah, wallahu a'lam. Jadi ini khilaf tempat sujud di dalam surat shad itu karena dalam rangka sujud syukur atau sujud tilawah. Wa yukabbiru idza sajada litilawati, dan dia bertakbir apabila sujud untuk sujud tilawah ini. Berdasarkan hadis Ibnu Umar, kana alaihi salatu wassalam yaqra alaina alquran fa idza marra bi sajdah kabbara wa sajada wa sajadna ma'ahu, rawahu Abu Dawud. dahulu Nabi alaihissalatu wassalam membacakan atas kami Quran, maka apabila beliau lewat terhadap ayat sajdah, beliau bertakbir dan sujud, dan kami pun sujud bersama beliau. Hadis riwayat Abu Dawud. Nah, yang difatwakan oleh Syekh Al-Allamah Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah, bahwa ketika seorang bersujud tilawah, dia bertakbir. Ketika sujud tilawah, dia bertakbir. Baik di dalam sholat ataupun di luar sholat. Baik di dalam sholat ataupun di luar sholat. Adapun bangkit dari sujud tilawah, maka kata beliau, jika di luar sholat, tidak perlu takbir ketika bangkitnya. Ya, ketika dia membaca Quran di luar sholat, melewati ayat sajadah, ketika sujud bertakbir. Tapi ketika bangkit untuk melanjutkan bacaan, tidak perlu takbir. Tetapi jika di dalam sholat, kata beliau, dia bertakbir. Ya, agar makmum mengetahui. Ya, setelah sujud, imam bertakbir untuk kembali berdiri dan melanjutkan ayat. Ini jika di dalam sholat. Nah, itu yang difatwakan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. ويقول في سجوده سبحان ربي الأعلى كما يقول في سجود الصلاة. Dia baca di saat sujudnya itu سبحان ربي الأعلى sebagaimana dia baca pada sujud di dalam salat. وإن قال jika dia tambahi dengan membaca سجد وجهي لله الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته اللهم اكتب لي بها اجرا وضعني بها وزرا واجعلها لي عندك زخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داوود فلا بأس. Tidak mengapa jika ditambahi dengan zikir ini. Ya, telah sujud wajahku ini untuk Allah, zat yang menciptakan wajah ini dan menjadikan bentuk pada wajah ini, yang telah membelah pula, ya, sehingga ada pendengarannya, ada penglihatannya. Ada diberikan di dalam wajah itu ada penglihatan dan pendengaran. Dihaulihi wa quwwatihi, dengan kekuatan dan kekuasaan Allah. Ya Allah, tuliskanlah untukku dengan sujud ini pahala, dan gugurkanlah dariku dengan sujud ini dosa, dan jadikanlah sujud ini untukku di sisimu sebagai simpanan. Ya Allah, terimalah sujud ini dariku sebagaimana engkau menerimanya dari hambamu Dawud. Ini juga bisa dibaca yang demikian, kata beliau, laba. Wal ityanu bisujudi tilawah an qiyamin afdal minal ityani bihi an qu'ud. Seorang mengerjakan sujud tilawah dari yang semula dia sedang berdiri, itu lebih utama dari mengerjakan sujud tilawah yang semula memang dia sedang duduk. Artinya, seorang yang dia sedang membaca Quran dalam posisi berdiri, kemudian dia tetap mau sujud, itu lebih afdal, lebih utama dari seorang yang membaca Quran sambil duduk, kemudian dia sujud. Nah, misalkan dalam sholat, dia apa? Dalam kondisi sebelumnya berdiri, kemudian sujud. Atau seorang yang ketika memang berdiri, dia membaca Quran lewat ayat sajdah, dia tetap dia mau untuk melakukan sujud tilawah ini. Itu lebih afdal dari orang yang sebelumnya membaca tersebut dalam kondisi duduk. Ayuhal muslim, inna turuqal khair kathirah. Wahai muslim, sesungguhnya jalan-jalan kebaikan itu banyak. Fa'alaika biljiddi wal ijtihad fiha. Maka wajib atasmu untuk bersungguh-sungguh di dalam mencari pintu-pintu kebaikan itu dan mengerjakannya. Wal ikhlas fil qawli wal amal. Dan untuk mengikhlaskan setiap ucapan dan amalan kita. وَلَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَكْتُبَكَ مِنْ جُمْلَةِ السُّعَدَاءِ. Ya, mudah-mudahan Allah mencatat engkau termasuk sederetan orang-orang yang akan mendapatkan kebahagiaan di dunia wal akhirah. Nah, wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.